إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih salat dari kitab Syarah Kaifiyati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan, akan kita baca catatan kaki di halaman 50 tentang hadis berkenaan dengan salat gerhana yang Nabi lakukan. Itu satu hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Jabir tentang salat gerhananya, gerhana Nabi. Wa fihi, dan isi hadisnya di antara ceramah yang Nabi sampaikan saat setelah selesai salat gerhana. Nabi katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua dari tanda kekuasaan Allah. Dan tidaklah keduanya itu mengalami gerhana li mauti ahadin minan nas, karena matinya seseorang. Ya, maka Nabi sampaikan demikian karena gerhana matahari di masa Nabi itu bertepatan dengan wafatnya anak beliau, Ibrahim. Maka oleh karena itu sebagian orang kemudian mengatakan alam ikut bersedih dengan matinya Ibrahim, maka matahari pun mengalami gerhana. Dan ini adalah di antara keyakinan jahiliyah, itu keyakinan bahasanya gerhana itu terjadi karena meninggalnya orang besar atau lahirnya calon orang besar. Maka Nabi tegaskan gerhana terjadi bukan karena matinya Ibrahim putra beliau, akan tetapi itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik, maka jika kalian melihat sesuatu dari gerhana, artinya gerhana, maka hendaklah kalian salat sampai gerhana itu berakhir. Maka ini menunjukkan bahasanya salat gerhana itu tidak disyaratkan harus gerhana matahari total. Boleh jadi gerhana sebagian. Karena Nabi mengatakan syai'an min dzalik. Kemudian tidak ada sesuatu pun yang dijanjikan kepada kalian kecuali aku melihatnya saat sholatku ini tadi. Maka ketika Nabi sholat gerhana, Nabi diperlihatkan pada Nabi surga dan neraka. Laqad ji'a bin nari, maka didatangkanlah neraka, diperlihatkanlah kepada Nabi neraka. Wadhalikum, dan itu adalah ketika kalian melihat aku mundur-mundur pada saat Nabi salat gerhana ketika itu. Di sebagian maka Nabi mundur-mundur. Nah, tadi pas mundur-mundur tadi karena Nabi melihat neraka. Makhafata ayusibani, kenapa mundur-mundur? Maka karena khawatir menimpaku min lahfiha, panasnya neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam takut dengan neraka. Oleh karena itu ketika diperlihatkan pada beliau neraka, beliau mundur-mundur khawatir kena panasnya. Maka Nabi orang ya, maka orang yang mulia semacam Nabi, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun takut dengan neraka. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang bahasanya orang yang baik itu orang yang tidak punya rasa takut dengan neraka. Maka bahkan Nabi pun punya rasa takut dengan neraka sehingga beliau mundur-mundur ketika diperlihatkan neraka di hadapan beliau. Dan di neraka tersebut ketika itu aku melihat sahibul mihjan. Ada orang yang sahibul mihjan. Mihjan itu artinya tongkat yang ujungnya bengkok. Tongkat yang ujungnya bengkok. Ini seorang pencuri ketika tawaf. Ini pencuri ketika tawaf di masa silam. Jadi adanya pencuri, copet ketika tawaf itu sudah ada sejak masa silam, bukan hanya sekarang. Dan di antara pencuri, pencuri atau pencopet ketika tawaf itu sahibul mihjan, pemilik tongkat yang ujungnya bengkok. Inilah tongkat yang dia pakai untuk mencuri. Yajur qasbahu atau yujaru qasbuhu, diseretlah ususnya di dalam neraka. Ya, orang ini kenapa, dengan orang ini kenapa dia masuk neraka? Karena dia mencuri jamaah haji dengan tongkat bengkoknya itu. Jika ketahuan, maka dia mengatakan innama ta'alaqa bimihjani. Jika ketahuan kepergok, loh, ini barang saya kok diambil, maka dia bilang ini nyangkut di ujung tongkat saya yang bengkok. Saya cuma bawa gini, enggak tahu kok nyangkut ya. Gitu. Kalau kepergok, maka dia bilang ini nyangkut. Innama ta'alaqa bimihjani, ini nempel, nyangkut di tongkatku. Wa in ghafala anha anhu dhahaba bihi. Namun jika tidak ketahuan, maka dibawa pergi. Maka orang ya, maka di sini terdapat ancaman. Terdapat ancaman orang yang nyopet saat tawaf. Ancamannya masuk neraka. Sahibul mihjan. Wa hatta ra'aitu fiha, dan aku lihat di neraka tadi saat sholat, aku melihat sahibatul harati, wanita yang mengurung seekor kucing, yang mengikat kucing kucing tersebut dan tidak memberinya makan pada kucing itu, namun juga tidak membiarkannya atau melepasnya sehingga bisa makan hewan-hewan yang kecil-kecil di min khushashil ardi, hewan-hewan kecil-kecil yang ada di muka bumi. Akhirnya kucing itu mati jauhan karena kelaparan. Dan Nabi sampaikan di hadis yang lain, wanita ini masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Maka ini menunjukkan bolehnya memelihara kucing tanpa menyiksanya, namun dengan memenuhi kebutuhannya. Dan hadis ini dalil haramnya menyiksa kucing dengan mengurungnya tanpa memberikan makanan baginya. Maka ini menunjukkan wajibnya menafkahi hewan peliharaan. Maka di antara nafkah yang wajib selain menafkahi anak dan istri adalah menafkahi hewan peliharaan. Karena jika ini tidak dilakukan, ancamannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalil haramnya menyiksa hewan. Dan jika menyiksa hewan hukumnya haram, ancamannya neraka, apalagi menyiksa manusia. Dengan berbagai macam bentuk penyiksaan, boleh jadi mengurung manusia, boleh jadi dengan apa yang disebut dengan tinju, atau yang hakikatnya adalah bukan olahraga namun penyiksaan terhadap manusia. Kalau olahraga ya habis olahraga sehat. Nah, ini habis tinju pasti masuk rumah sakit, mau menang ataupun mau kalah, semuanya babak belur, masuk rumah sakit. Kemudian setelah itu summa ji'a bil jannati, diperlihatkan kepadaku surga. Wa dzalikum, dan itulah ketika kalian melihat aku, taqaddamtu, aku maju-maju. Hatta kumtu fi maqami, sampai aku berdiri di tempatku ini, dan sungguh aku julurkan tanganku dan aku ingin memetik buah surga supaya kalian bisa melihatnya. Supaya kalian bisa melihatnya. Maka Nabi meraih tangannya. Menjulurkan tangannya. Mau memetik satu kemudian tangkai dari anggur surga. Awalnya Nabi punya keinginan demikian. Thumma badali, kemudian aku berubah pikiran. Alla af'ala, kemudian kuputuskan untuk tidak melakukannya. Di riwayat yang lain Nabi sampaikan, seandainya aku jadi memetiknya, maka kalian akan bisa menikmati anggur surga tersebut sampai akhir dunia. Ya, maka begitu dipetik akan keluar, muncul lagi, dipetik, muncul lagi, dipetik, muncul lagi. Dipetik, muncul lagi. Sampai akhir dunia kalian akan menikmatinya. Ya, seandainya Nabi jadi memetiknya. Namun Nabi berubah pikiran. Ya, Nabi berubah pikiran. Dan itulah yang manfaat. enggak usah jadi dipetik, itu yang manfaat. Kalau jadi dipetik, maka enggak bisa kita bayangkan orang rebutan. Orang rebutan. Yang besar saja orang rebutan itu bisa bahaya, apalagi rebutan satu tangkai orang mau metik anggur. Tentu lebih berbahaya, lebih berbahaya lagi. Maka kemudian Nabi berubah pikiran dan itulah insya Allah yang lebih maslahat. Fama min syai'in tu'adunahu, maka tidak ada satupun yang dijanjikan kepada kalian kecuali aku telah melihatnya dalam sholatku tadi. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, dan hadis ini perlu diketahui, maka Nabi sholat dalam hadis ini, Nabi sholat dalam hal ini sholat gerhana dalam keadaan di hadapan beliau ada makanan-makanan surga, buah-buah surga. Sehingga hadis ini jadikan dalil oleh jumhur, oleh mayoritas ulama fikih untuk menjadi indikator tentang larangan sholat di hadapan makanan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la sholat tapi hadrati ta'am. Ya, tidak ada sholat ya, ketika makanan sudah ada di hadapan seseorang. Yang menurut mayoritas para ulama, sholat ketika di hadapan seseorang itu ada makanan, hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Padahal hadis ini menunjukkan hukum haram. Diharamkan sholat di hadapannya, manakala di hadapannya ada makanan. Apa indikator yang dipakai oleh jumhur untuk membelokkan dari hukum haram menjadi makruh? Jawabannya hadis ini. Karena Nabi sholat gerhana dalam keadaan di hadapannya ada makanan surga. Karena di hadapannya ada makanan surga, buah-buahan surga yang tinggal petik kalau Nabi mau. Dan Nabi tetap melanjutkan sholatnya. Maka ini menunjukkan bahasanya larangan sholat bihadrati ta'am, ketika di depan seseorang itu ada makanan, bukanlah larangan haram, namun belok menjadi larangan makruh menimbang hadis ini. Karena hadis ini menunjukkan bolehnya sholat dan dalam keadaan seorang itu di depannya ada makanan yang bisa dia nikmati. Kemudian catatan kaki yang kedua. Atau catatan kaki yang ketiga maksud saya. Yaitu hadis tentang Nabi ketika sholat Nabi kemudian memandang ke arah syi'b, jalan. Maka Nabi tidak fokus ke arah tempat sujudnya, namun malah Nabi lihat syi'b, jalan yang ada di atas bukit. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dalam Sunan Kubra, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dari Sahal Ibn Hanzaliyah. Beliau mengatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke Hunain, Rasul mengatakan ketika itu, ala rajulun yaqla'una al-lailata, tidakkah ada seseorang yang mau memperhatikan kami, yaitu mau ronda menjaga kami lailata malam ini. Maka Anas ibn Abi Marthad al-Ghunawi mengatakan, saya bersedia wahai Rasulullah. Ala rajul yaqla'una al-lailata. Yaqla'una makna asalnya adalah nadhara muta'amila. Memandangi dengan memikirkan dan merenungkan. Nampaknya ini maksudnya adalah mata-mata dikirim untuk mengawasi musuh. Siapakah yang mau memperhatikan keadaan musuh? Lailata malam nanti. Maka Anas ibn Abi Marthad al-Ghunawi mengatakan sahaya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan intaliq, silakan berangkat. Falam makana al-ghad, maka paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, mungkin keluar dari tendanya. Faqal, lantas Rasul mengatakan, hal hasastum farisakum, apakah kalian telah mengetahui keberadaan penunggang kuda kalian? Faqalu, para sahabat mengatakan tidak. Faja'alan nabiyu salli wa yaltafitu ila syi'ab, Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh ketika itu ila syi'ab, dan beliau sambil menoleh ke arah jalan yang ada di seberang bukit sana. Falamma sallama, setelah Nabi salam dari salatnya, Nabi mengatakan inna farisakum qad aqbala, sesungguhnya penunggang kuda kalian telah datang. Falamma jaa, maka tatkala dia telah datang, qaal, Nabi mengatakan la'allaka nazalta, boleh jadi engkau turun, mungkin turun dari kuda. Qaal, orang tersebut mengatakan tidak wahai Nabi, illa musallian aw qadian hajatan, aku tidak turun dari kuda kecuali karena salat atau buang hajat. Tsumma qala, kemudian orang yang mata-mata yang Nabi kirim tadi, yaitu Anas ibn Abi Marthad, mengatakan aku telah memperhatikan syabaini, dua jalan di bukit itu. Fa'idha hawazin, maka ternyata suku Hawazin bidha'nihim, dengan unta-untanya, kambing-kambingnya, dan ternak-ternaknya pergi ke arah Hunain. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah ghanimah untuk kaum muslimin. Ghadan insyaallah, lil muslimin, bagi kaum muslimin ghadan insyaallah. Ya, di sini dikatakan oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahih menurut ikhtiar Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidaklah meriwayatkannya di Musnad Sahal Ibn Handaliyah, karena sedikitnya riwayat tabi'in darinya, padahal dia termasuk sahabat yang senior. Penilaian sahih dari Al-Hakim disetujui oleh Al-Zahabi. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Ali Iraqi dalam Al-Mustakhad Al-Mustadrak. Watarjama ala Ibnu Huzaimah, hadis ini diberi judul bab oleh Ibnu Huzaimah sebagai berikut. Bab penyebutan dalil bahasanya menoleh yang terlarang ketika salat adalah menoleh dalam salat fi ghairi waqti alladhi yahtajul musalli, di waktu yang tidak dibutuhkan oleh si orang yang salat. Ayya'rifa fi'lal ma'mumin, untuk mengetahui perbuatan makmum, atas sebagian mereka untuk memerintahkan mereka untuk melakukan satu hal, atau melarang mereka dari satu hal, dari satu perbuatan dengan isyarat, atau isyarat yang memahamkan mereka tentang apa yang harusnya mereka lakukan dan mereka tinggalkan dalam sholat mereka. Maka Ibnu Huzaimah menyampaikan bahwasanya menoleh yang terlarang ketika salat itu adalah menoleh ya manakala kondisinya kondisi tidak dibutuhkan, itu yang terlarang. Artinya menoleh pada saat dibutuhkan hukumnya diperbolehkan. Ketika seorang ibu salat di rumah, kemudian tiba-tiba anaknya menangis di sampingnya, kemudian dia ingin tahu ini nangisnya kenapa, bahaya ataukah tidak, maka boleh bagi ibu ini untuk menoleh. Dalilnya Nabi. Nabi sholat, dan Nabi sholat sambil menoleh ke arah bukit. Sambil sholat, sambil menoleh ke arah bukit. Karena Nabi menunggu-nunggu kabar dari mata-mata yang Nabi kirimkan. Gimana tentang suku Hawazin ini. Maka setelah selesai salat, Nabi bisa mengabarkan kepada kaum muslimin yang lain bahasanya utusan yang mata-mata yang semalam dikirim itu telah datang. Maka Nabi salat sambil noleh ke arah bukit. Syi'ab itu jalan yang ada di bukit. Dan Nabi tadi sambil melihat ke arah bukit tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, far'un ya. Ya, far'un. Kala Ibnu Bas rahimallahu taala ni maddal basar memanjangkan pandangan penglihatan ke arah depan ketika orang itu salat di padang pasir atau menoleh ke arah kanan ataukah kiri itu tidak membatalkan salat. Ya, menoleh ke kanan ataukah ke kiri ketika salat itu tidak membatalkan salat dengan catatan tolehannya adalah tolehan dengan kepala tanpa dada. Ya, tolehan dengan kepala tanpa dada. Akan tetapi hukumnya makruh. Karena yang lebih sesuai dengan tuntunan adalah khusyuk dalam sholat dan perhatian pada sholat dengan melimparkan pandangan ke arah tempat sujud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya di antara khusyuk adalah melimparkan pandangan ke arah tempat sujud. Demikianlah yang ditegaskan oleh para imam dan para ulama disyariatkan melimparkan pandangan ke arah tempat sujud. Alasannya atau hikmahnya karena itu lebih mengumpulkan hati dan lebih jauh dan terjaga dari banyak gerak dan main-main. Maka oleh karena itu yang sesuai dengan tuntunan bagi seorang mukmin adalah melimpahkan pandangannya ke arah tempat sujud. Tidak memandang ke kanan dan ke kiri. Baik ketika dia sholat di tengah-tengah padang pasir ataupun di luar padang pasir. Bahkan hendaknya seorang itu khusyuk dalam sholatnya. Perhatian dengan sholatnya dan meninggalkan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Karena sebagian orang terkadang main-main. Ketika sholat dia malah main-main menggerak-gerakkan jam tangannya. Atau pegang-pegang jenggotnya, atau pegang-pegang hidungnya, ya, atau kemudian membenarkan dan memperbaiki kainnya, dan yang lainnya, padahal itu tidak dibutuhkan. Maka ini satu tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Karena main-main saat sholat, dengan pegang-pegang jenggot dan yang lainnya, hukumnya makruh, kecuali jika ada kebutuhan. Itu pun disyaratkan geraknya sedikit dan tidak boleh banyak. Karena gerak yang banyak berturut-turut bukan karena kebutuhan mendesak itu membatalkan sholat. Ini syaratnya. Banyak berturut-turut dan bukan karena kebutuhan mendesak. Ketika tiga syarat ini terpenuhi, maka itu batal sholatnya. Dan menurut pendapat yang paling kuat, ini untuk kategori banyak tidak disyaratkan harus tiga kali berturut-turut. Namun ya, banyak secara urf. Maka banyak berturut-turut tanpa ada kebutuhan mendesak. Banyak berturut-turut karena kebutuhan mendesak, hukumnya boleh. Ya, hukumnya diperbolehkan karena ada kebutuhan yang mendesak. Banyak, banyak namun tidak berturut-turut. Ini rokaat pertama, kemudian gerak lagi rokaat yang kedua, maka tidak membatalkan sholat. Cuma itu makruh. Ya, maka gerak yang banyak berturut-turut, bukan karena kebutuhan mendesak, itu membatalkan sholat. Maka sepatutnya seorang mukmin memperhatikan dengan khusyuknya dan antusias supaya khusyuk dalam sholatnya, sehingga dia menyempurnakan sholatnya. Dengan itu dia menyempurnakan sholatnya, amalan biqaulihi subhanahu, dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, alladhinahum fi sholatihim khashi'un. Yang tadi telah kita baca, demikian juga mengamalkan, sabda Rasulullah SAW, hendaklah kalian tenang dalam sholat. Itu Nabi katakan, tatkala Nabi melihat sejumlah orang berisyarat dengan tangan ketika sholat. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sejumlah orang yang main-main dengan telapak tangannya saat dia duduk tasyahud. Saat dia duduk tasyahud, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur perbuatan ini dengan Nabi katakan uskunu fi sholati. Hendaklah kalian tenang ketika sholat, jangan gerak-gerak yang tidak diperlukan. Maka Nabi memerintahkan untuk as-sukun, tenang. Dan definisi tenang adalah tarkul abasi. Telah meninggalkan gerak yang itu statusnya main-main. Adapun ketenangan dalam artian tumaknina, maka ini hukumnya wajib. Dan itu bagian dari rukun sholat. Berdasarkan hadis, orang yang jelek dalam sholat yang dia kerjakan. Di mana Rasul SAW memerintahkan dia mengulangi sholat. Tatkala dia akhalla rusak tumakninahnya. Adapun yang lebih dari adapun khusyuk yang disyariatkan yang lebih dari sekedar kadar tumakninah yang wajib, maka itu hukumnya dianjurkan. Dan jika ditinggalkan, maka hukumnya makruh dalam bentuk gerak-gerak yang tidak diperlukan. Nah, ini hukumnya makruh. Kemudian tentang memejamkan mata. Ini karena yang dituntunkan adalah memandang ke arah tempat sujud, maka ini menunjukkan bahasanya tidak dituntunkan sholat dalam keadaan memejamkan mata. Maka ighmadul ainain, memejamkan kedua mata ketika sholat, yang benar hukumnya makruh. Kenapa? Yang pertama, karena dia serupa dengan perbuatan orang majusi dalam ibadahnya menyembah api. Di mana orang majusi ketika menyembah api, mereka memejamkan mata. Yang kedua, dan ada yang menjelaskan, bahasanya ibadah sambil memejamkan mata itu kelakuan orang Yahudi. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, "Wattashabbuh bi ghairil muslimin aqallu ahwali at-tahrimu." Dan menyerupai non-muslim minimal hukumnya adalah haram. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di kitabnya Iqtida' Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Sehingga karena memejamkan mata saat beribadah itu perbuatan majusi dan atau Yahudi, maka memejamkan mata ketika sholat hukumnya makruh ala aqali takdirin, menurut kadar atau perkiraan yang paling minimal. Illa, namun tidak makruh jika ada sebabnya. Semacam di dekat orang yang sholat itu terdapat sesuatu yang menyibukkannya, seandainya dia membuka dua matanya, maka pada saat itu hendaklah dia memejamkan mata dalam rangka untuk tahasyian, menyelamatkan diri dari mafsadah atau kejelekan itu. Intaha sekian perkataan Ibnu Utsaimin. Kemudian dikutip perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di Zadul Ma'ad, atau sebelumnya catatan kaki, tentang catatan kaki satu. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqal, lantas Rasul mengatakan, "Kenapa aku lihat kalian mengangkat-angkat tangan kalian, yaitu telapak tangan kalian, seakan-akan itu adalah ekor kuda yang binal?" Maka Nabi melihat para sahabat saat tasahud menggerak-gerakkan telapak tangannya. Ini sebagaimana sikap sebagian orang yang menggerakkan dan membalik telapak tangan saat berbarengan dengan ucapan salam. Ya, kurang lebih semacam itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Maka Nabi menegur mereka dengan mengatakan, nih, kenapa tangan pakai diangkat-angkat, nih, kayak ekor kuda yang binal. Uskunu fi sholati, tenanglah kalau kalian mengerjakan sholat, artinya jangan banyak gerak yang tidak diperlukan. Kemudian kembali ke atas perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala. Beliau mengatakan, bukalah di antara petunjuk Nabi, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat memejamkan dua mata ketika salat. Telah lewat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tasahud berisyarat dengan penglihatannya diarahkan ke jarinya ketika berdoa. Dan pandangan Nabi tidaklah lebih dari isyarat jarinya. Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kana kiramun li'Aisyata, Aisyah memiliki korden, satarat bihi janiba baitiha, yang dipakai untuk menutupi salah satu sisi rumahnya, rumah Aisyah." Ya, rumah istri Nabi itu cuma satu ruangan. Ini satu kamar, di satu kamar. Oleh karena itu rumah para istri Nabi disebut hujurat, kamar-kamar. Karena memang cuma satu ruangan. Jadi di situ ada peralatan makan dan sebagainya. Di situ ada tempat tidur dan seterusnya. Maka Ibunda Aisyah menutupi salah satu sisi, ya, salah satu dekat tembok itu, di situ dipakai untuk naruh barang-barang, ya, peralatan makan dan peralatan dapur, kemudian ditutupi pakai korden. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mengatakan, singkirkan dariku kordenmu ini. Karena tidaklah henti-henti gambar yang ada di korden itu ta'ridu li, itu terpapar padaku dalam sholatku. Maka kordennya ada gambar-gambar yang macam-macam. Nah, itu mengganggu Nabi ketika Nabi sholat di sholat sunnah di rumah Aisyah. Maka Nabi perintahkan agar korden tersebut disingkirkan. Maka ini dalil bahasanya Nabi kalau sholat tidak memejamkan mata. Kata Ibnu Al-Qayyim, seandainya Nabi menjamkan dua matanya dalam sholatnya, tentu tidak akan melintas dan terpaparlah gambar korden tersebut dalam sholat Nabi. Namun wafil istidlal bihadal hadis, namun berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan kalau Nabi tidak memejamkan mata ketika sholat itu nadharon, itu perlu telaah lebih lanjut. Karena yang melintas di hadapan Nabi ketika sholat, apakah ingatan tentang gambar-gambar tersebut setelah Nabi sebelumnya melihatnya, ataukah semata-mata gambar itu, ataukah yang melintas itu adalah melihat keinginan untuk melihat gambar tersebut. Wahada muhtamilun, wahada muhtamilun, ini mungkin dan itu mungkin. Maka mungkin yang melintas itu adalah gambar kenangan atau ingatan. Jadi ada gambar apa tadi? Atau penasaran ingin melihat gambar itu. Ada dua kemungkinan. Oleh karena itu, abyanu dalalatan minhu, yang lebih jelas pendalilannya daripada hadis ini adalah hadis Aisyah radhiallahu anha. Senyap Nabi SAW itu sholat fi khamisah, dengan memakai khamisah kain segi empat, laha a'lam, yang beliau pakai sebagai rida, yang kain tersebut laha a'lam, memiliki memiliki hiasan, diberi hiasan. Fa nadhara ila a'lamiha nadhratan, maka Nabi melirik ke hiasan, hiasannya nadhratan, satu lirian. Fala man sarafa, setelah selesai salat, Nabi kemudian mengatakan, idhabu, pergilah, bawalah khamisah ini ila Abi Jaham, kepada Abu Jaham yang ngasihkan. Waktuni bi ambi janiyati Abi Jahmin, dan mintakan ganti kepada Abu Jaham supaya dia, dan datangkanlah untukku kain jeleknya Abu Jaham. Fa innaha alhadni anifan salati, karena kain ini yang ada pernik-perniknya ini telah melalaikan anifan, baru saja membuat aku lalai dari salatku. Wa fil istidlal, dan berdalil dengan hadis ini aidan ma fihi, itu juga bermasalah. Karena maksimal yang ada dalam hadis ini, annahu hanat minhu, sesungguhnya tiba pada Nabi iltifatatun, satu tolehan kepada hiasan kain. Lantas tolehan tersebut menyibukkan Nabi. Walayadulu hadisu iltifatihi, dan tidak pula menunjukkan ini, kalau Nabi itu memejamkan mata dalam sholatnya atau tidak memejamkan mata dalam sholatnya, hadis Nabi menoleh ke arah bukit tatkala Nabi mengutus seorang penunggang kuda toli'atan sebagai pasukan atau tentara pengintai. Karena Nabi melihat dan menoleh ketika itu, yang hadisnya tadi telah kita baca, maka tolehan ini karena kebutuhan, karena perhatian Nabi dengan urusan tentara. Demikian juga yadulu ala dzalika, yang menunjukkan akan hal ini, Nabi menjulurkan tangan dalam salat gerhananya untuk mengambil ungkut. Ungkut itu satu rumpun, satu tangkai, satu tangkai anggur yang kemudian di situ ada banyak anggurnya. Nabi mau mengambil satu tangkai anggur tatkala Nabi melihat surga. Demikian juga Nabi melihat neraka dan perempuan pemilik kucing yang fiha di dalam neraka. Demikian juga Nabi melihat sahibul mihjan, pencuri ketika tawaf yang menggunakan mihjan, tongkat yang ujungnya bengkok. Demikian juga hadis Nabi berupaya untuk mencegah kambing atau binatang yang mau melintas di hadapan Nabi. Demikian juga Nabi mencegah al-ghulam, anak laki-laki dan perempuan. Wa hajzuhu, dan Nabi halangi al-jariyataini, dua anak perempuan. Demikian juga hadis Nabi memberikan isyarat menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam kepada beliau sedangkan Nabi sedang sholat. Fa inna inamakana yusiru ila man yarahu, maka itu semua adalah Nabi berisyarat kepada orang yang melihatnya. Demikian juga hadis setan atau iblis mengganggu Nabi, lantas Nabi SAW menangkap iblis dan mencekiknya. Dan semula Nabi berkeinginan untuk menangkap iblis, kemudian akan mengikatnya, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kata Nabi, untuk jadi mainan anak-anak. Maka itu mainannya anak-anak sahabat. Kalau ada setan diikat di masjid, di salah satu tiang masjid, maka setannya akan jadikan bahan mainan, bukan bahan ketakutan. Bukan bahan ketakutan, mau jadi bahan mainan. Maka semula Nabi berpikir setelah beliau cekik iblis atau setan yang mengganggu sholat Nabi ketika itu, sampai-sampai Nabi katakan, saya merasakan dinginnya lidahnya di tanganku. Jadi lehernya, lidahnya sudah sampai keluar. Nyekiknya tenanan Nabi. Nyekiknya serius sampai lidahnya menjulur sampai dinginnya lidah itu mengenai tangannya Nabi. Nabi pada awalnya berpikiran ini tak tangkap saja, nanti tak ikat. Ya, besok pagi untuk mainan bocah-bocah, untuk ada hiburan baru di kota Madinah. Namun setelah itu Nabi berubah pikiran. Setelah itu Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman. Dan Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman yang meminta kepada Allah agar diberi kekuasaan yang tidak diberikan pada siapapun Nabi setelahnya. Maka ketika ingat doa Sulaiman, akhirnya Nabi berubah pikiran, enggak jadi ngikat setan di tiang Masjid Nabawi, namun kemudian dilepas. Maka ini menunjukkan kalau Nabi tidak terpejam matanya saat sholat. Seandainya Nabi memejamkan mata ketika sholat, Nabi enggak lihat ada setan yang datang. Setan yang datang yang mengganggu beliau mau melintas di antara Nabi berdiri dan sutrahnya. Tentu Nabi tidak akan melihatnya. Wa kana dzalika ru'yata 'ainin, dan adalah kejadian ini Nabi nangkap setan dan mencekiknya itu satu hal yang Nabi lihat dengan mata kepalanya. Fa hadhil ahadits, maka hadis-hadis di atas dan yang lainnya bisa disimpulkan dari secara akumulatif min majmu'iha, dari totalnya, dari akumulasinya. Al-ilmu, kita yakin bahasanya Nabi SAW tidak memejamkan mata ketika salat. Maka total dari hadis-hadis di atas kesimpulannya demikian. Ada hadis Nabi mencekik setan yang mengganggu beliau. Ada Nabi melihat surga dan neraka. saat sholat gerhana Nabi melihat di neraka itu ada wanita yang mengurung kucing, demikian juga sahibul mihjan, pencuri yang menggunakan pencuri ketika tawaf di Masjidil Haram yang mencuri dengan menggunakan tongkat pendeknya, tongkat yang ujungnya bengkok. Demikian juga maka ini semua total akumulasi dari hadis-hadis ini membuahkan al-ilmu, yakin bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tidak memejamkan mata. Ya, sedangkan itu data dari hadis, sedangkan pendapat ulama, para ulama fikih berselisih pendapat tentang makruh tidaknya memejamkan mata ketika salat. Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan hukumnya makruh. Waqalu alasan Imam Ahmad dan kawan-kawan karena itu kelakuan orang Yahudi. Namun sejumlah jamaah dan sejumlah ulama membolehkannya dan tidak memakruhkannya. Di antaranya adalah Al-Imam Nawawi di sarah beliau untuk Sahih Muslim. Dan tidak memakruhkan memejamkan mata ketika salat. Alasan yang mengatakan tidak makruh karena memejamkan mata itu lebih dekat untuk terwujudnya khusyuk. Yang khusyuk ini adalah rohnya salat dan intinya salat serta maksudnya salat. Wasawab ayuqal. Kesimpulannya, yang benar kita katakan. In kana taftihul ain, jika membuka mata saat salat itu tidak mengganggu dan merusak kekhusyuan, maka membuka mata itu yang lebih afdal. Namun jika membuka mata itu menghalangi untuk khusyuk karena di arah kiblat terdapat hiasan-hiasan yang menarik wa taswiq dan keindahan-keindahan yang menarik perhatian dan yang lainnya yang mengganggu hati, fahunalika, maka dalam kondisi ini qat'an jelas ini memejamkan mata hukumnya tidak makruh. Bahkan pendapat menganjurkan memejamkan mata dalam kondisi ini lebih dekat pada dalil-dalil syariat dan maqasidus syariat daripada ngotot mengatakan tetap makruh dalam kondisi ini. Wallahu a'lam. Sekian perkataan dan kutipan dari Zadul Ma'ad karya Ibnu Al-Qayyim. Ya, maka ulama berselisih pendapat, kesimpulannya ulama berselisih pendapat tentang hukum memejamkan mata ketika sholat antara makruh dan boleh. Ya, kemudian nampaknya dikompromikan oleh Ibnu Al-Qayyim dengan merinci ya, di depan orang yang sholat tersebut ada sesuatu yang mengganggu, yang menggoda untuk dilihat dan dibaca ataukah tidak. Maka jika seorang itu sholat dan di depannya ada, karena dia berada di sob kedua atau sob yang ketiga, di depannya ada orang yang sholat pakai kaos. Kaos belakangnya itu isinya Quran atau daftar nama kelasnya atau yang lainnya. Kemudian ketika kita sholat di belakangnya maka kita tergoda atau penasaran untuk baca apa isi yang tertulis di kaosnya. Maka memejamkan mata ketika itu afdal, kata beliau. Mustahab. Dianjurkan untuk memejamkan mata supaya tidak tergoda membacanya. Namun jika tidak ada hal-hal yang menggoda, yang bikin penasaran untuk kemudian dilihat dan dibaca, maka yang afdal adalah sholat tanpa memejamkan mata. Berkenaan dengan kisah Khamisah, kain yang memiliki hiasan-hiasan yang tadi dihadiahkan oleh Abu Jaham kepada Nabi. Maka saya ingin bacakan sedikit tentang sarah hadis tersebut dari Sarah Sahih Muslim. Ya, tentang khamisah itu adalah ya, kisahun aswad adalah kain warnanya hitam mu'lamun tarfaini yang dikasih hiasan-hiasan di ujung-ujungnya. Ini misalnya satu kain panjang, ujung sana, ujung kiri dan ujung kanan itu ada hiasan-hiasannya. Dan dia boleh jadi terbuat dari sutra dan ini tentu bukan yang dimaksudkan atau dari wol. Maka jika lam yakun mu'laman, jika kain tersebut tidak ada hiasannya, falaisa bi khamisah, maka dalam bahasa Arab tidak bisa disebut dengan sebutan khamisah. Ya, maka yang kain tersebut memiliki a'lam hiasan-hiasan, dan Nabi katakan bahasanya itu telah menyibukkan beliau, hiasan-hiasannya telah menyibukkan beliau. Ya. Yang dimaksud dengan bahasanya hiasan tersebut menyibukkan beliau, atau kalau dalam tadi membuat aku lalai, maka yang dimaksud dengan membuat aku lalai adalah hampir lalai. Artinya bukan real terjadi. Sebagaimana dalam salah satu riwayat Bukhari, aku melihat pada hiasannya dan aku ketika itu sedang sholat, maka aku khawatir hiasan kain ini membuat aku terfitnah. Dan yang dimaksud terfitnah ini adalah terpalingkan dari khusyuknya sholat. Ya, maka khawatir terkena fitnah. Berarti belum terjadi. Oleh karena itu redaksi yang mengatakan aku disibukkan dengannya, aku dilalaikan dengannya, itu maksudnya adalah hampir dilalaikan. Maka pergilah, kembalikanlah khamisah ini kepada Abu Jaham. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Jaham ibn Hudzaifah ibn Ghanim. Ini Al-Qurasi Al-Adawi, orang Quraisy. Nama aslinya Amir. Nama aslinya Amir. Ada yang bilang nama aslinya Ubaid. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang masuk Islam saat Fathul Mekah. Dan beliau adalah termasuk orang yang berumur panjang di antara orang-orang Quraisy dan di antara orang-orang tua dari kalangan Quraisy. Ya, karena sangat tuanya, maka beliau adalah salah satu dari empat orang yang orang-orang Quraisy itu mengambil nasab darinya. Kalau mau tahu ini, itu keluarga itu nasabnya gimana urutannya? Nih, tanyanya kepada sejumlah empat orang-orang tua, salah satunya adalah Abu Jaham. Oh, itu, ini, bapaknya namanya itu, kakeknya namanya ini, buyutnya namanya ini. Nah, dia tahu karena umurnya sangat panjang. Ya, Az-Zubair mengatakan, waqala ammi, ayahku, pamanku mengatakan, kana minal mu'ammarin. Abu Jaham ibn Hudzaifah itu termasuk orang yang berumur panjang. Hadhara bina al-Ka'bati marotain. Dia menyaksikan renovasi Ka'bah dua kali. Hina banat Quraisyun, wa hina banaha ibn Zubair. Ya, ketika dibangun renovasi di masa jahiliyah oleh orang Quraisy, dan renovasi di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair ketika Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Itu dua-duanya disaksikan oleh Abu Jaham. Wa huwa ahadul arba'ah allati tawallau dafna Utsman. Dan beliau adalah salah satu dari empat orang laki-laki yang mengurusi pemakaman jenazah Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan tatkala Utsman terbunuh. Maka orang-orang ingin mensolati jenazahnya, namun para pemberontak menghalanginya. Maka Abu Jaham yang kemudian ngomong. Kemudian Abu Jaham yang ngomong, kemudian da'uhu, biarkan dia. Faqad sallallahu alaihi wa rasuluhu. Sungguh Allah dan Rasulnya telah mensolatinya. Dan Abu Jaham ini orang yang sudah memiliki tanda-tanda kebaikan sejak masa jahiliyah. Beliau sendiri mengatakan, laqad taraktul khamra fil jahiliyah. Aku sudah alergi dan aku sudah menolak untuk minum khamr sejak masa jahiliyah. Ya, meskipun masyarakatnya masyarakat peminum khamr, namun Abu Jaham ini termasuk orang-orang yang lurus di masa jahiliyahnya, dan beliau bukanlah peminum khamr sejak masa jahiliyah. Wa ma taraktuha illa khasyatan ala aqli. Dan tidaklah aku tinggalkan khamr di masa jahiliyah kecuali karena aku sayang dengan akalku. Ini cuma karena pertimbangan maslahat dan mafsadah. Wa ma fiha minal fasad, dan kerusakan yang ada pada khamr. Beliau ini wafat, Abu Jaham ibn Hudzaif ini wafat di akhir khilafah Muawiyah. Nah, maka Nabi memerintahkan kepada istrinya untuk mengembalikan khamisah kepada Abu Jaham. Kenapa? Karena Abu Jaham lah yang menghadiahkan khamisah itu kepada Nabi. Nah, kenapa setelah itu Nabi minta ganti? Ini pulangkan. Ini kain yang bagus, ada rinda-rindanya, ini kembalikan. Minta kain yang polos. Minta kain yang polos, yang jelek, tidak ada rinda-rindanya, tidak ada hiasan-hiasannya. Maka Nabi minta ganti untuk kain yang dihadiahkan oleh Abu Jaham dalam rangka memberikan Abu Jaham, memberitahukan kepada Abu Jaham bahwasanya Nabi tidaklah menolak kain, menolak hadiah itu karena meremehkan Abu Jaham, karena ada masalah di kainnya, kain tersebut, bukan karena tidak mau menghargai. Karena menolak pemberian, karena di antara akhlak mulia adalah menerima pemberian. Karena menolak pemberian itu di antaranya adalah akan ditangkap oleh si pemberi hadiah sebagai tindakan meremehkan dan kurang menghargai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar kain bagusnya ini dikembalikan dan minta kain yang polos, yang jelek. Dalam rangka untuk memberitahukan kepada Abu Jaham, bahasanya dia kembalikan hadiah itu bukan karena tidak menghargai Abu Jaham, karena ada masalah dengan kain itu. Maka Nabi minta kain ambajaniyah. Yang kain ambajaniyah itu, ambajaniyah adalah satu kain terbuat dari wal, walau khamlun. Dia memiliki khamlun. Khamlun itu ujung kain yang tidak dijahit, tidak dibros. Namun kemudian kata orang Jawa ada kliwir-kliwir benangnya. Itu ambajaniyah. Wala alama laha, tanpa ada rinda-rindanya, tanpa ada hiasan-hiasannya. Wa huwa min adwani athyabi al-ghalidhah. Dan dia adalah kain kasar yang paling jelek. Dia adalah kain kasar yang paling jelek. Polos, kasar, bahkan kasar yang paling jelek. Maka di antara pelajaran dari hadis ini, hadis khamisahnya Abu Jaham yang diadakan kepada Nabi, kemudian Nabi kembalikan dan Nabi minta gantikan yang polos. Maka hadis ini menjelaskan tentang makruhnya memakai kain yang menyibukkan hati, yang hati sibuk dengannya, sehingga tidak sempurna hati itu hadir dalam sholat dan tidak sempurna merenungkan dan memikirkan apa yang dibaca dalam sholat. Sehingga hadis ini menunjukkan dorongan dan motivasi untuk hadirnya hati ketika sholat dan memikirkan apa yang dibaca dan apa yang dilakukan ketika sholat. Dan menghilangkan hal-hal yang dikhawatirkan itu mengganggu hati ketika sholat. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat itu sah. Sholat itu sah meskipun orang itu tidak fokus dan khusyuk dalam sholat. Memikirkan apa yang sholat yang sedang dikerjakan. Tidak bisa demikian karena tertarik dengan yang lain. Dan memikirkan yang lain, sholat itu sah. Wa in hasala fiyah fikrun, meskipun fisyaghilin, meskipun pikiran itu tersibukkan kepada yang lain. Yaitu hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Maka itu, maka ketika pikiran itu tidak totalitas untuk memikirkan sholat dan memikirkan yang lain, berdasarkan hadis ini, sholat tersebut adalah sholat yang sah. Kata Nawawi, wahada bi ijma'il fuqaha. Sahnya sholat orang yang tidak khusyuk pikirannya jalan-jalan kemana-mana, itu salatnya sah secara hukum dan ini adalah ijma' al-fuqaha, sepakat seluruh para ulama fikih. Wa huqiya an ba'di salaf, memang dihikayatkan dari sebagian salaf dan orang zuhud, mala yasihu satu hal yang la amman yu'tadu bihi fil ijma'i. Namun diriwayatkan dari sebagian salaf dan orang-orang zuhud ahli ibadah riwayat yang tidak sah dalam masalah ini. Ya, maka kesimpulannya pikiran yang tidak fokus pada sholat namun jalan-jalan ke yang lainnya ketika sholat itu kata An-Nawawi itu sholat itu adalah sholat yang sah dengan sepakat ulama. Sepakat ulama fikih ada memang hikayat atau dikatakan sebagai pendapat sebagian salaf atau ahli ibadah yang menilai bahwasannya salat semacam itu salat yang tidak sah, maka namun itu tidak teranggap. Dan perlu diketahui bahasanya di antara namun realitanya sebenarnya fuqaha tidak bersepakat. Ini karena Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i sendiri mengatakan bahwasannya orang yang dari awal salat sampai akhirnya dia tidak memikirkan salatnya, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Itu pendapat Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Namun di sini An-Nawawi mengatakan bahasanya ijma' fuqaha, bahasanya sholat itu sah meskipun orang tersebut dalam sholatnya tidak memikirkan sholatnya namun pikirannya jalan kemana-mana. Nah tentang masalah ini kemudian Nawawi mengutip waqala ashabuna, maka Syafi'iyah mengatakan yustahabu lahu an-nadhar ila maudhi'i sujudihi, dianjurkan bagi orang yang sholat ketika sholat itu memandang ke arah tempat sujudnya dan tidak lebih dari itu. Waqala ba'duhum, dan sebagian Syafi'iyah mengatakan yukrahu tarmidu ainihi, makruh hukumnya memejamkan mata. Kemudian Nawawi menyampaikan pendapatnya yang tadi saya kutip, wa'indi menurutku, yaitu menurut An-Nawawi la yukrahu illa ayya khafa dararan, memejamkan mata ketika sholat itu tidaklah makruh kecuali jika dia khawatir bahaya, kecuali jika dia mengkhawatirkan hal yang negatif dari hal itu. Kemudian hadis ini menunjukkan sahnya sholat dengan memakai kain yang ada rinda-rindanya dan hiasan-hiasannya. Non kain yang lain itu yang lebih baik. Dan satu hal yang unik, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian Malikiyah untuk mengatakan makruhnya menanam pohon di dalam masjid. Lima fihi min sughlil musalli bidzalik. Karena dengan alasan karena bisa menyibukkan orang yang sholat dengan pohon tersebut. Ya, karena di masa Nabi tentu masjid itu tidak tertutup rapat. Ya, tidak tertutup rapat. Maka boleh jadi orang nanam pohon di dalam masjid. Tapi kalau di sini asjar fil masajid, di dalam masjid. Kalau pohonnya di halaman masjid tentu tidak mengganggu orang yang sholat. Karena dia terletak jauh di belakang. Ya. Terletak jauh di belakang tentu tidak masuk dalam bab ini. Kemudian bolehnya memakai kain yang memiliki rinda-rinda atau hiasan-hiasan. Kemudian tersibuknya pikiran dalam sholat dengan sedikit, tersibuknya pikiran dalam sholat dengan yang lainnya, namun itu cuma sedikit, tidaklah mempengaruhi keabsahan sholat. Kemudian kembali ke buku Sarah Kaifiyatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah atau poin pembahasan yang keempat, yarfa'u yadayhi. Qaulu musannif rahimallahu taala yarfa'u yadayhi 'inda takbiri ila hadwi mangkibaihi aw hiyali udunaihi. Kemudian orang yang salat itu mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram lurus dengan mangkipnya. Dan mangkip adalah pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Au ilah yali udhunaihi, atau lurus dengan dua daun telinganya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama takbir dalam keadaan jari-jari itu diluruskan dan jari-jari itu dihadapkan ke arah kiblat. Nabi angkat, Nabi ila furu' udhunaihi, sampai furu' nanti akan kita baca, maknanya adalah bagian atas dari telinga, sampai bagian atas daun telinga. Dan diriwayatkan Nabi mengangkat tangannya lurus dengan mangkipnya, kurang lebih pundaknya, meskipun sebenarnya mangkip itu bukan pundak, namun pertemuan pundak dengan lengan atas. Ya, sahabat Abu Humaid As-Sa'idi dan para sahabat yang lain, sahabat Nabi yang lain bersamanya, mengatakan bahasanya Nabi itu mengangkat kedua tangannya lurus dua mangkipnya. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan sahabat Wa'il Ibn Hujar mengatakan Nabi itu mengangkat dua telapak tangannya lurus dua daun telinganya. Kalau sahabat Al-Bara' bin Azib mengatakan dekat dengan dua daun telinganya. Waqil huwa minal amal al-mukhayyar fihi. Dan ada yang menjelaskan bahwasannya masalah ini adalah di antara perkara yang orang itu boleh milih di dalamnya. Ada yang kemudian mengkompromikan dengan mengatakan yang paling tinggi sampai bagian atas daun telinga. Namun cukup baginya seandainya dia angkat sampai lurus mangkipnya, sampai lurus pundaknya. Fala yakunu ikhtilafan. Maka sehingga jika demikian, maka hadis ini tidaklah berselisih. Walam yakhtalif anhu. Dan tidaklah kemudian diperselisihkan tentang mahal hadza raf'i, tempat pengangkatan ini. Ya, maka ada dua versi Nabi angkat tangannya itu sampai mana? Ada dua, kurang lebih ada dua versi. Yang pertama adalah lurus daun telinga atau puncak daun telinga, dan yang kedua adalah lurus mangkip, pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Dan menyikapi hal ini, maka tadi disampaikan, ada pendapat yang mengatakan boleh milih. Boleh milih, kadang begini, kadang begitu. Dan ada yang mengkompromikan dengan mengatakan, ya kalau mau paling atas adalah lurus daun telinga, kalau mau paling bawah, mau diturunkan, maka lurus dengan pundak. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dituntunkan bagi orang yang salat mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram, kemudian saat mau rukuk, ketika bangkit dari rukuk, kemudian ketika bangkit menuju rokaat ketiga setelah tasyahud awal. Karena semuanya itu valid dari Nabi SAW. Namun angkat tangan itu tidaklah wajib. Namun hukumnya dianjurkan. Dilakukan oleh Al-Mustafa SAW dan dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin. Dan itulah perbuatan yang dikutip dan diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka yang sesuai dengan tuntunan bagi seorang mukmin adalah melakukan hal itu di semua solatnya. Demikian juga wanita, karena hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu sama dalam hukum solat dan yang lainnya, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Maka yang sesuai dengan tuntunan orang yang solat mengangkat kedua tangannya saat takbir yang pertama, itu takbiratul ihram, boleh lurus mangkip, yaitu pundak, atau lurus dua telinga, yaitu dua daun telinga. Dan bagian dalam dari telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Demikian juga angkat tangan dilakukan ketika mau rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian ketika bangkit dari tasawuf awal menuju rokaat yang ketiga. Terdapat dalam masalah ini sejumlah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Seandainya ada orang yang sholat tanpa mengangkat tangannya saat takbiratul ihram dan yang lain, sholatnya itu sah. Maka dianjurkan angkat tangan di empat keadaan. Saat takbiratul ihram, saat mau rukuk, bangkit dari rukuk, kemudian bangkit dari tasahud awal menuju rakaat yang ketiga. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, dan orang yang sholat itu mengangkat kedua tangannya bareng dengan takbir, atau sebelum takbir, atau setelah takbir. Tiga versi ini semuanya valid. Semuanya valid ada dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW. Maka di sini disampaikan ada tiga opsi. Angkat tangan bareng dengan takbir. Maka Allah bareng dengan takbir. Ya, yang kedua adalah angkat tangan sebelum takbir. Angkat tangan dulu, baru kemudian takbir. Kemudian angkat tangan setelah takbir. Allahu Akbar, baru kemudian angkat tangan. Semuanya berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kemudian dua tangan itu diangkat dalam keadaan jari-jari dipanjangkan. Dipanjangkan, tidak ditekuk namun dipanjangkan. Kemudian dua telapak tangan itu dibuat lurus mangkip. Pundak, kurang lebih pundak. Dan ahyanan terkadang diangkat dengan serius sampai lurus dengan atraf udhunaihi. Sampai lurus dengan bagian atas dari daun telinga. Adapun angkat tangan yang dilakukan oleh sebagian orang dengan cara dua jempol itu menyentuh ujung bawah daun telinga, kemudian empat jari yang lain diluruskan dengan daun telinga. Maka sebagian ada orang ya mau mengkompromikan dua riwayat. Mengkompromikan dua riwayat. Atau kemudian ada sebagian orang yang model angkat tangannya adalah jempolnya disentuhkan di ujung daun telinga, kemudian di yang lain kemudian diluruskan demikian. Maka model angkat tangan semacam ini dikomentar oleh Al-Albani, fala aslalahu fi sunnati. Itu tidak ada dasarnya dalam hadis-hadis Nabi. Bal huwa indi min tawa'i waswasati. Bahkan menurutku itu adalah di antara motivasi yang mendorong terjadinya waswas dalam sholat. Maka ada dua pilihan. Lurus mangkip atau kemudian lurus ujung daun telinga. Tanpa harus ngepas-ngepaskan ini jempolnya disentuhkan di ujung daun telinga. Ujung bawah daun telinga. Intah sekian kutipan perkataan Al-Albani. Maka hadis-hadis yang berkenaan dengan ibtidak awal mengangkat tangan bersama takbir itu terdapat dalam tiga model. Model yang pertama, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, setelah itu baru takbir. Dasarnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW ketika berdiri mau mengerjakan sholat, beliau angkat kedua tangannya sampai lurus dua mangkibnya, dua pundaknya, setelah itu bertakbir. Maka angkat tangan dulu, takbirnya belakangan. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk mengerjakan salat, beliau angkat kedua tangannya sampai lurus dua mangkibnya, yaitu pundaknya kurang lebih, kemudian baru bertakbir. Kemudian yang kedua, Nabi SAW takbir dulu baru mengangkat kedua tangannya. Dalilnya dari Abu Kilabah, beliau mengatakan, beliau melihat sahabat Nabi Malik ibn Al-Huwairits radallahu anhu ketika sholat takbir dulu baru angkat kedua tangannya. Dan Malik ibn Huwairits mengatakan bahasanya Rasulullah SAW melakukan hal demikian. Model yang ketiga, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bareng dengan takbir. Angkat tangan itu selesai berbarengan dengan selesainya takbir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW membuka takbir, mengawali takbir dalam solatnya, maka beliau angkat kedua tangannya hina kabbara, saat beliau membaca takbir sampai Nabi jadikan dua tangannya lurus, dua mangkibnya atau pundaknya. Maka ada tiga pilihan. Faman fa'ala sifatan min hadhihi sifat, maka siapa yang melakukan satu dari tiga hal ini, maka dia telah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukhari dalam sahihnya membuat judul bab, bab mengangkat tangan saat takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram, berbarengan dengan pembukaan salat, yaitu takbir. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Abdullah bin Umar, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lurus mangkibnya, kurang lebih lurus pundaknya ketika beliau membuka salatnya. Dan Nabi angkat tangan ketika bertakbir mau rukuk, dan ketika bangkit mengangkat kepala dari rukuk, Nabi pun mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Dan Nabi tidak melakukan hal itu, yaitu angkat tangan ketika beliau mau turun sujud. Dan maksud Nabi dan maksud Bukhari dengan hadis ini yang dimasukkan dalam bab ini ada dua hal. Yang pertama, beliau mau menyampaikan bahasa angkat tangan berbarengan dengan pembukaan sholat itu disyariatkan, dan itu satu hal yang disepakati. Ibnu Mundhir mengatakan para ulama tidaklah berselisih bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika membuka salatnya. Dan sebagian menceritakan satu riwayat dari Imam Malik bahwasanya la yarfa'u yadayhi fi salati bihalin. Imam Malik itu tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika salat sama sekali. Perbuatan Imam Malik ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dan yang lain. Namun boleh jadi riwayat dari Imam Malik ini tidak sahih dari Imam Malik. Dan hadis ini, hadis bahasanya Nabi angkat tangan berbarengan dengan takbir yang merupakan pembuka sholat, ada satu hadis yang disepakati kesahihannya. Tidak ada celaan bagi siapapun tentang hadis ini. Dan angkat tangan berbarengan dengan pembukaan sholat hukumnya dianjurkan, bukan rukun, bukan wajib menurut jumhur ulama. Dan sholat pun tidaklah batal karena meninggalkannya menurut satupun ulama. Dan memang diceritakan dari sebagian orang terdahulu yang berpendapat kalau angkat tangan itu wajib atau rukun, sehingga sholat itu batal kalau ditinggalkan. Namun yang benar adalah pendapat jumhur. Itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Mayoritas ulama berdalil kalau itu tidak wajib adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal ini, yaitu angkat tangan kepada orang yang jelek salatnya. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepadanya takbir untuk membuka salat. Seandainya hukum mengangkat tangan itu sebagaimana hukum takbiratul ihram, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya kepada orang tersebut. Kemudian poin yang kedua yang mau disampaikan oleh Al-Bukhari adalah mengangkat tangan bahasanya mengangkat tangan itu berbarengan dengan takbir, sama persis. Oleh karena itu Imam Bukhari membuat judul bab, bab mengangkat kedua tangan saat takbir pertama berbarengan dengan takbir yang merupakan pembuka sholat, sawaan sama persis. Maksud Al-Bukhari dengan istilah al-iftitah, pembuka sholat, adalah takbiratul ihram itu sendiri. Karena takbiratul ihram ini itulah pembuka sholat. Sebagaimana dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, adalah Nabi SAW membuka sholatnya dengan bacaan takbir. Dan di antara ulama yang berpendapat bahasanya angkat tangan itu bareng dengan takbiratul ihram sama persis. Angkat tangan dimulai berbarengan dengan dimulainya takbir, dan berhenti dengan berakhirnya takbir. Di samping ini pendapat Bukhari adalah pendapat Imam Ahmad. Demikian juga pendapat Ali bin Madini. Dan ini adalah nas perkataan Syafi'i di kitab Al-Umm. Al-Imam Syafi'i mengatakan, orang yang sholat itu mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan pembukaan takbiratul ihram. Dan dia kembalikan dua tangannya dari diangkat, ma'a berbarengan dengan berakhirnya takbir. Wa yathbutu yadaihi marfu'ataini, dan tidaklah dia biarkan kedua tangannya terangkat sampai dia selesai dari takbir seluruhnya. Waqal Al-Imam Syafi'i mengatakan, jika dia diamkan kedua tangannya setelah selesai takbir sebentar saja, itu tidak mengapa, namun aku tidak memerintahkannya. Wa min ashabihi, dan di antara Syafi'iyah ada orang yang mengatakan, orang yang sholat itu mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan awal takbir, namun tidak ada anjuran berakhir dengan akhirnya takbir. Ada juga ulama Syafi'iyah yang mengatakan kedua tangan itu diangkat sebelum takbir, kemudian dilepas setelah selesainya takbir. Ishaq bin Rahuya atau bin Rahawai mengatakan, jika seorang itu mengangkat kedua tangannya bareng dengan takbir, itu sudah mencukupi. Wa ahabu ilaina, dan yang lebih kami sukai, dia angkat kedua tangannya baru kemudian bertakbir. Dan sebagian kawan menceritakan pendapat ini sebagai salah satu dari pendapat Imam Ahmad. Dan di antara ashabina dan di antara kawan ada yang mengatakan boleh memilih antara angkat tangan bareng dengan takbir atau sebelum takbir. Dua-duanya sama utamanya. Dan Bukhari mendalili berdalil dengan untuk pendapatnya dengan hadis Ibnu Umar. Bahasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika membuka sholatnya. Artinya ketika bertakbir untuk membuka sholat. Waqat kharajahu fima ba'du. Kemudian Bukhari akan membawakan riwayatnya dengan sanadnya fima ba'du di setelahnya. Dengan redaksi, aku melihat Nabi SAW membuka takbir dalam sholat. Lantas Nabi mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Wa dzakara hadisa. Dalam riwayat yang lain, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk mengerjakan salat, beliau angkat kedua tangannya sehingga kedua tangannya lurus dengan mangkibnya. Baru setelah itu bertakbir. Dari Wa'il bin Hujair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengangkat kedua tangannya setelah itu baru bertakbir. Dalam riwayat yang lain, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bareng dengan takbir. Maka ringkasnya, kesimpulannya sebagaimana di awal telah disampaikan, ada tiga model dari Nabi. Ada yang angkat tangan itu bareng dengan takbir, ada yang setelah takbir, dan ada yang sebelum takbir. Dua-duanya warid, dua-duanya berdalil. Bahkan thabata valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, perkataan Bukhari bab mengangkat kedua tangan saat takbir yang pertama bareng dengan pembukaan salat sama persis. Ini satu hal yang zahir atau terlihat jelas dalam perkataan beliau dalam hadis mengangkat kedua tangannya ketika membuka salatnya. Demikian juga dalam redaksi yang lain, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Maka dua redaksi ini dalil bareng antara takbir dengan angkat tangan. Sedangkan waroda terdapat dalil mendahulukan angkat tangan daripada takbir dan sebaliknya. Maka untuk dua model ini, dua model yang terakhir, hadisnya diriatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang bareng, hadisnya riat Bukhari. Takbir itu bareng dengan angkat tangan riwayat Bukhari. Sedangkan takbir dulu baru angkat tangan atau angkat tangan dulu baru takbir, hadisnya riwayat Muslim. Nah, fa fi hadisil bab indahu, maka dalam hadis yang ada di bab ini, indahu dalam riwayat Bukhari adalah riwayatnya Juraid dan yang lainnya dari Ibnu Syihab dengan redaksi ni rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir. Dalam hadis Malik Ibn Huwairis atau indahu itu maksudnya Muslim. Maka wa fi hadisil bab dalam masalah ini indah diriwayatkan oleh Muslim. Diriwayatnya Ibnu Juraid dan yang lain dari Ibnu Syihab dengan redaksi angkat tangan kemudian takbir. Dalam hadis Malik Ibn Huwairis indahu dalam riwayat Muslim bertakbir baru mengangkat kedua tangan. Wa fil muqaranah, kemudian ada model bareng. Wa taqdimu raf'i 'ala takbiri, mendahulukan angkat tangan daripada takbir secara hukum itu diperselisihkan oleh para ulama. Wal murajjah, dan yang dirajihkan menurut kawan-kawan kami, para ulama kawan-kawan kami adalah bareng. Walam ara mangqala bitakbini takbir, dan kami tidak menjumpai adanya ulama yang berpendapat takbir duluan baru angkat tangan. Ya. Wa yuraja al-awwal, dan pendapat yang pertama dirajikan berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujar yang diriatkan oleh Abu Dawud dengan redaksi Nabi mengangkat kedua tangannya bareng dengan takbir. Wa qadiyatul ma'iyah, dan karena ada kata-kata ma'a, dan maka karena permasalahan ma'iyah matu ma'a, maka menunjukkan bahasanya angkat tangan berakhir dengan berakhirnya takbir. Dan cara takbir semacam itu, berakhir dengan berakhirnya takbir, dinilai itulah pendapat yang benar oleh An-Nawawi di Sahul Muhadzab. Dan Nawawi menukilnya sebagai nas perkataan Al-Imam Syafi'i. Dan itulah pendapat yang dikuatkan oleh Malikiyah. Dan itulah yang dinilai pendapat yang benar dalam Raudhah. Tabaan mengikuti li asliha, kitab asal Raudhah. Ya, Raudhah artinya Raudhatut Thalibin karya Nawawi, dan asal Raudhah itu adalah kitab yang judulnya Syarhul Kabir karya Ar-Rafi'i sebagaimana di catatan kaki. Ya, wa sahaha, dan yang dinilai benar oleh Nawawi di Raudhatut Thalibin mengikuti kitab Asyarhul Al-Kabir karya Ar-Rafi'i, annahu la hadda li intihaihi, tidak ada batasan untuk berakhirnya. Waqala sahibul hidayah, penulis kitab al-hidayah, kitab madhab Hanafi, mengatakan yang paling bagus, angkat tangan dulu, kemudian takbir. Li'anna raf'a, karena angkat tangan itu untuk meniadakan sifat kesombongan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan takbir itu untuk menetapkan kesombongan itu milik Allah. Dan peniadaan itu lebih dulu daripada penegasan, sebagaimana dalam kalimat syahadat alias kalimat tauhid. Ya, ini tentu pendapat ini derivat dari anggapan bahasanya hikmah diangkatnya tangan saat takbir adalah apa yang disebutkan, yaitu menghilangkan kesombongan. Waqad qala fariqun minal ulama, sekelompok ulama mengatakan hikmah bergandengannya, berbarengannya takbir dengan angkat tangan adalah an yarau al-asam, supaya bisa dilihat oleh orang yang tidak mendengar, tuli, dan bisa didengar oleh orang yang buta. Jadi hikmahnya untuk imam itu adalah itu. Kalau makmumnya ada yang buta, maka pakai angkat tangannya. Kalau ada yang tidak mendengar, maka kalau yang buta maka dengan mendengar takbirnya. Kalau yang kemudian tidak mendengar namun bisa melihat, maka dengan angkat tangannya. Dan waqad dzakartu fi dzalika, telah ku sampaikan dalam hal ini munasabatun ukhra, hubungan-hubungan yang lain. Ya, maka intinya kalau yang kalau dari riwayat, dari sisi riwayat, ada tiga model antara angkat tangan dengan bacaan takbir. Adapun dari sisi pendapat, maka tadi disampaikan taqdimu raf'i ala takbir khilafun bainal ulama. Maka yang nyata-nyata, ya, yang nyata-nyata boleh itu barang. Yang jelas hukumnya boleh itu barang. Takbirnya barang dengan angkat tangan. Dan karena menggunakan kata-kata ma'a tadi, maka sebagian ulama mengatakan selesainya angkat tangan berbarengan dengan selesainya takbir. Kemudian ada yang khilaf di antara ulama, yaitu taqdimu raf'i ala takbiri. Angkat tangan dulu kemudian takbirnya belakangan, itu diperselisihkan. Namun kemudian ada yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, saya tidak mengetahui ada ulama yang berpendapat dengannya, yaitu takbir dulu baru angkat tangan. Takbir dulu baru angkat tangan. Kalau yang dipersisikan angkat tangan baru takbir. Yang merojah ingda syafi'iyah adalah barang. Maka kalau dari sisi riwayat ada tiga versi riwayat. Dari sisi pendapat ulama, maka tadi yang jelas-jelas boleh masyru' adalah barang. Yang mukhtalafun fihi itu adalah angkat tangan dulu daripada kemudian takbir. Angkat tangan kemudian takbir belakangan. Kemudian ada pendapat yang dikomentari oleh Ibnu Hajar, lam ara mangkola. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berpendapat takbir dulu baru angkat tangan. Nah, untuk perkataan beliau ini, lam ara mangkola bitakbir takbir ala raf, insyaallah akan kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Demikian yang kita baca, kita telah sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.